الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي إمام الدعوة في قلم كتاب القواعد الأربع beliau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya memulai sebuah kitab dengan basmalah ini merupakan iktida bikitabillah tabaraka wa ta'ala. Menjadikan contoh dijadikan kudwah dari Al-Quran. Karena setiap surat dimulai dengan basmalah. Kemudian yang kedua adalah tabarrukan biismihi jalla dzikruhu. Kita mulai dengan bacaan basmalah adalah untuk mengambil barakah. Kita mengharap barakah dengan menyebut namanya jalla fi'ula. Karena makna daripada bismillah adalah astainu bi kulli ismin huwa lillah. Aku meminta tolong dengan setiap nama yang itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga basmalah ini terdapat makna isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang akan kita tulis, atas apa yang akan kita jelaskan, atas apa yang kita baca, atas apa yang akan kita pelajari. Karena bismillah ini dimulai dengan ism, kemudian lafzul jalalah. Dan ism adalah mufrad, kata tunggal, mudhaf, yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kaidah ilmu bahasa Arab, al-mufrad al-mudhaf yufidul umum. Kata tunggal yang disandarkan itu bermanfaat atas keumuman. Maksudnya apa? Kita meminta pertolongan bismillah dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Karena ini sifatnya umum. Jika kita mengucapkan bismillah berarti kita meminta pertolongan dengan seluruh al-asma al-husna. Dan ini tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengenai lafaz basmalah. Begitu pula beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya ketika beliau mengirim surat kepada para raja Begitu pula ini merupakan petunjuk yang dilakukan oleh para anbiya. Mereka membaca basmalah. Begitu pula merupakan sunnatun amman salaf, jalannya para salaf ketika mereka memulai di dalam penulisan kitab. Mereka dahului dengan lafaz ini. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, As'alullahal Karim, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, Rabbal Arshil Azim, Tuhan pemilik arsh singgasana yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar melindungimu di dunia dan di akhirat. Pada risalah ini, Asy-Syaikh memulai dengan muqaddimah, yang mana pendahuluan ini terdapat doa. Dan ini merupakan adatuhu, kebiasaan beliau, fi kathir min rasailihi, di banyak tulisan-tulisan yang beliau buat. Senantiasa mendoakan bagi siapa saja yang membaca bukunya, membaca risalahnya, membaca tulisannya. Dan mendoakan pula bagi siapa yang mengajarkan Qawaidul Arba ini dengan tiga doa. Ini menunjukkan kepada kita begitu rahmatnya Syekh. Begitu lemah lembutnya beliau. Penuh dengan kasih sayang. Baru kita buka buku Qawaidul Arba, kita sudah didoakan dengan tiga hal oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang pertama, as'aluka as'alullah rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta pertolongan, aku meminta permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar melindungimu di dunia dan di akhirat. Dengan lafaz apa? Yatawallak. Yatawallak ini merupakan asal kata walayah. Al-walayah. Wawu yang difathahkan. Dan al-walayah ini artinya secara syar'i berguna untuk al-qurb wal-hub. Mendekat dan mencintai. Dekat dan cinta. Karena enggak ada wilayah, enggak ada walayah tanpa kecintaan. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Furqan, halaman 540. Dalam kitab Al-Furqan, beliau berkata, Al-walaya diddul adawa. Walaya ini lawan kata dari perseturuan, perlawanan. Wa aslul walayati al-mahabbatu wal-qurb. Asal kata walaya ini bermakna cinta dan dekat. Sebagaimana kebalikannya, aslul adawa, asal kata permusuhan, artinya adalah al-bughd wal-bu'd, kebencian, pertentangan dan jauh. Tidak dekat. Ini asal kata yatawallak. Cinta dan dekat secara makna bahasa. Adapun secara istilah syar'i, walayah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah walayatun 'ammah. Walayah yang sifatnya keumuman. Apa yang dimaksud dengan walayah yang sifatnya keumuman, global, universal, general? Wahiyal walayatu 'alal ibad. Artinya dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh umat manusia. Dengan apa itu? At-tadbir wa tasrif. Mengatur mereka. Tahu pergerakan umat manusia. Menyusun alam semesta. Dan walayah ini ikhwani afidhakumullah. Tashmal al-mu'min wal-kafir. Masuk di dalamnya mukmin dan kafir, muslim dan fasik, dan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla, memelihara seluruh hamba-hambanya dengan kekuasaan. Dari sinilah letak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 62. Thumma ruddu ilallah maulahumul haq. Dengan lafaz maula. Dari asal kata walayah. Kemudian mereka umat manusia dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Penguasa al-haq yang sebenarnya. Yang memelihara umat manusia dengan kekuasaannya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah pembuat perhitungan yang sangat cepat. Ini walayah yang pertama. Kemudian walayah yang kedua adalah walayatun khasa. Yang sifatnya khusus. Sifatnya lebih sempit. Tidak seperti yang pertama, luas sekali. Tidak seluruh dari umat manusia, tapi golongan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka. Yaitu walayah pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia bi'inayatihi, dengan penjagaannya, wa taufiqihi, dengan petunjuknya dan hidayah. Penjagaan, taufik dan hidayah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan khusus bagi kaum mukminin saja. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu wali. Dari kata-kata walaya. Allah subhanahu wa ta'ala wali alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal zulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Apa yang dimaksud dengan wali pada ayat ini? Ketika sampai pada ayat tersebut berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jilid 3 halaman 21. Kata Ibnu Jarir, ay nasiruhum wa zahiruhum, yang dimaksud wali di sini adalah pelindung mereka. pembela kaum mukminin. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Yang senantiasa memelihara mereka kaum muslimin, kaum mukminin dengan pertolongannya dan petunjuknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa yang memberikan taufiknya dengan walayah ini, walayah yang khusus kepada kaum mukminin dengan perlindungan, penjagaan, taufik dan hidayah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam pernah berdoa sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah sifat takwa kepada diriku. Wa zakiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakaha. Engkaulah yang terbaik dalam mensucikan jiwa umat manusia. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkaulah penguasa jiwa ini. Maka ikhwani hafizakumullah, dari dua macam walayah di sini, kira-kira yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dari dua macam walayah tersebut adalah macam yang keberapa kepada para pembacanya? Anda bertanya kepada antum. Nah, dua Ustaz. Nah, yaitu wilayah apa? Wilayah khasah. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mendoakan kepada talibul ilmi agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia terlindungi, terjaga, terpelihara dengan mahabbatullah, kecintaan Allah subhanahu, dengan taufiknya dan bimbingannya. Allahu Akbar. Begitu cintanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kepada ahli tauhid, kepada ahli sunnah, kepada para thullabul ilmi dan orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran melalui kitab yang beliau tulis. Ini doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang agung agar menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada. Yang pertama doa perlindungan, pemeliharaan dengan taufik, kecintaan, hidayah, petunjuk. Yang kedua, dijadikan sebagai hamba yang diberkahi. Apa sih arti barokah? Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Bada'i' Al-Fawaid jilid 4 halaman 411. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i Al-Fawaid, jilid 4 halaman 411. Hakikatul lafzah al-barakah, hakikat makna lafaz kata al-barakah, kathratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan menjadikan engkau yang diberkahi, berarti menjadikan engkau yang banyak diberikan kebaikan. Kasratul khairi wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan kebaikan tersebut berlanjut, selalu berjalan, berkesinambungan. Gak cuman kebaikan banyak saja, tapi terus-menerus mengalir, berjalan. Ini makna daripada barokah. Kira-kira pada doa ini aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau diberkahi dalam hal apa? Barokah seorang talib. Berkata al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam risalah beliau yang dikirim kepada saudaranya yang bernama Alauddin. Kata al-allama Ibnul Qayyim, beliau menegaskan, inna barakatar rajuli, keberkahan seseorang, ta'limuhu lil khair, ketika dia mengajarkan kebaikan, haitsu hal, dimanapun tempatnya. Barokahnya seseorang itu ketika dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dimanapun dia berada. Mengajarkan kepada mereka. Menyampaikan ilmu. Wa nasahahu li kulli man ijtama'a bihi. Dan bentuk barokahnya seseorang yang senantiasa memberikan nasihat, wejangan, tausiah, memberikan pesan, peringatan kepada siapapun yang bersamanya. Berarti hamba tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berkahi, selalu bermanfaat. Manfaat bagi dirinya, manfaat bagi temannya, manfaat bagi tetangganya. Dan ini merupakan sifatnya para anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pada diri mereka. Di antaranya yang terdapat dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini baru lahir, Nabi Isa sudah menyampaikan pesan kepada ibunya. Bahwasannya aku diberikan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang diberkahi. Aina makuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati wa zakati madumtu hayya. Yang memberikan pesan kepadaku untuk senantiasa menegakkan sholat, zakat selama aku hidup. Maksud daripada mubarokan pada ayat ini, berkah bagi Nabi Isa, ay mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan al-haq, da'ian ilallah, senantiasa berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudhakiran bihi, mengingatkan umat manusia untuk senantiasa kembali kepada jalannya. muraghaban fi ta'atihi, mengasuh mereka untuk senantiasa semangat dan berbuat ketaatan. Ini makna daripada waja'alani mubarakan, diberkahi. Sehingga doa Syekh ini yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak kebaikan, ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dan disebarkan. Dan kebaikan tersebut diharapkan untuk senantiasa berlanjut. Kemudian yang ketiga, doa beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Yang ketiga, doa yang sangat panjang, penuh dengan makna. Di mana doa yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah, meliputi tiga poin. Doa yang ketiga ini terdapat tiga permohonan Syekh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, dijadikan engkau mimman idza u'tiya syakar, sebagai orang yang senantiasa bersyukur apabila diberi nikmat. Ini poin yang pertama pada doa ketiga. Dijadikan engkau sang pembaca sebagai orang-orang yang senantiasa memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dibalas dengan sifat ini. Dan itu pun juga merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terdapat dalam doa Syekh ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni. Ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, aku akan mengingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, jangankanlah kalian kufur. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan dari perkara-perkara yang baik atas apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah. Lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian beribadah kepada. Ini doa Syekh yang juga merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Dan syukur, ikhwani afidhakumullah, ini memiliki dua arti. Arti secara etimologi bahasa dan arti secara istilah syar'i. Secara etimologi bahasa, yang dimaksud dengan syukur adalah urfanul ihsan wa nashrihi. Mengetahui kebaikan. Ini asal kata dari syukur. Mengenal sesuatu yang bagus. Dan ini terdapat di dalam kitab Lisanul Arab. Jilid 7 halaman 170. Makna syukur secara bahasa. Kemudian yang kedua, syukur menurut terminologi syariat, istilah syar'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarik As-Salikin. Beliau berkata, fahuwa zuhuru ni'matillah. Syukur itu menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani abdihi, pada lisan hambanya, sana'an wa i'dirafan, dengan pujian dan pengakuan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan gerakan lisannya. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabba, kata beliau. Dimaksud dengan syukur itu menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hatinya. Syuhudan wa mahabba, dengan penuh kecintaan, dan hati ini akan menjadi saksi. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada jiwanya, anggota tubuhnya, jasmani yang kita punya, inqiyadan wa ta'ah, dengan patuh, tunduk, dan ta'at. Madarijus Salikin halaman 244 jilid kedua. Ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah merupakan definisi syukur yang paling baik. Dari definisi ini, ikhwani hafizakumullah, nampak bahwasannya syukur itu memiliki tiga alat. Tempatnya syukur yang pertama al-qalb, yang kedua al-lisan, yang ketiga al-jawareh. Ini tangganya syukur. Hati, lisan, dan anggota tubuh. Dan ini pula letak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawuda syukra wa qalil min ibadiyah syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maksud daripada syukur di sini, ay bil qalbi, dengan hati. Wal lisani, dengan lisan. Wal jawarih, dengan anggota badan. Oleh sebab itu, Seorang ahli syair, penyair Arab mengatakan, afadatkumun na'ma'u minni thalathatun, yadi walisani wadhamirul muhajjabah. Seorang pemantun, seorang penyair Arab mengatakan, telah kulimpahkan tiga nikmat dariku pada kalian sebagai rasa terima kasih. Afadatkumun na'ma'u minni thalatha, telah kulimpahkan tiga nikmat dariku pada kalian sebagai bentuk terima kasih. Yadi, dengan tanganku. Walisani, dengan lisanku. Wadhamirul muhajjabah, dan dengan hatiku yang tidak kelihatan. Melalui tiga sarana ini merupakan bentuk dari syukur. Apa saja amalan syukur dengan hati, apa saja amalan syukur dengan lisan, apa pula amalan syukur dengan anggota badan, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Iyakum hafizakumullah. Ada rasa tidak ada lain, mungkin tidak ada soalan mungkin. Baik, jadi tidak perlu sesi soal jawab. Nah, ana tutup dulu Ustaz. Baik, jazakallah khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.